يا إلهي يا معين يا ملاذ التائبين رحمة أرجو ببابك منك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. أما بعد، إخوان في الدين رحمكم الله، قد عرفنا جميعا بأن القلب حقيقة هذا مركز كل شيء كما تكلمنا سابقا. Sudah kita bicarakan bersama bahwa hati itu adalah pusat dari segala sesuatu. Idza saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Taba'an. Kemudian ada keterkaitan dengan hati ini sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-qalb kasamak. Hati itu seperti ikan. Wa dzikr kalma, dan zikir itu seperti air. Wala yumkin ayyaish as-samak bidunil ma, dan tidak mungkin ikan itu bisa hidup tanpa air. Fahada ala kulli hal balaghah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, luar biasa bahwa qalb kita ini harus senantiasa mendapatkan celupan dari air dan hidup di dalam air. Jadi hati ini akan terasa terus hidup dan basah saat dia berada di genangan-genangan air zikir. Sedangkan hati kita ini akan kering, hati kita akan mati, bahkan hati kita na'udzubillah akan yang qalib pada saat kita ini tidak berada di genangan air-air zikir. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sekilas kita berbicara tentang zikir, hakikatan bahkan bukan kehidupan hati, bahkan kekuatan hati. Salah satunya adalah dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa istighfar memberikan kekuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah. Maka Allah akan mencurahkan air yang banyak rezeki. Min haitsu la yahtasib. Orang kathratu dzikr, hadza sayati ar-rizq katsiran jiddan. Akan datang terus, mengalir, lebat. Sebagaimana hujan yang lebat. Yursil sama alaikum midrara. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah menambah kekuatan dari kekuatan-kekuatan kalian. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah engkau berpaling sebagai orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hakikah zikir ini bagaikan menu-menu bagi hati. Sebenarnya manusia itu kalau mau menjaga hatinya dan ingin menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim, dia enggak akan mungkin lepas dari zikir. Karena di tiap-tiap wirid dan tiap-tiap zikir itu punya manfaat. Hati kita kan al-qalb yang qalib, berbolak-balik, kadang ini, kadang senang, kadang susah. Lah itu kita harus memilih zikir-zikir yang cocok. Misalnya antum dalam keadaan malas, maka wiridnya adalah hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian pada waktu kita mendapatkan kekaguman, kemudian kita minder, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kita selesai bermaksiat, na'udzubillah, atau selesai beribadah, kita baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian pada saat kita bersedih, itu ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya Allah, ya hayyu, ya qayyum, ya Allah, ya hayyu, ya qayyum. Begitu terus, wirid itu tidak lepas. Antum kapanpun dan dimanapun, khosatan khufat, jangan lepas zikir. Pagi, siang, dan sore. Segera setiap hari ketahui keadaan ahwal hati antum. tengok setiap hari sini lagi apa, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan yang lain, dalam keadaan yang lain, maka beristighfarlah kepada Allah. Pada saat hati luka, hati terluka mungkin karena cinta gitu ya, karena terjerat asmara, atau mungkin karena kita ini lepas dari ingat kepada Allah karena ikatan-ikatan cinta dari makhluk, maka baca banyaklah, ucapkan la ilaha illallah astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah astaghfirullahaladzim, terus dikrong kathiro tawilan. Nanti antum lama-lama hidup antum itu kayak hati antum sudah bisa berenang-renang bagaimana mengatasi ahwal itu. Jadi mengambil nutrisi, saat hati membutuhkan zikir la ilaha illallah, dia akan sendirinya mengambil la ilaha illallah. Dan nikmat sekali, lezat, taladzut. Pada saat ahwal hati antum kondisi B, antum akan cocoknya ini adalah di subhanallah. Dan antum merasakan zikir subhanallah ini lezat banget. Kemudian suatu saat antum akan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Perkataan Nabi Yunus, itu adalah orang-orang yang kadang-kadang su'udzon kepada Allah. Hafid-hafid pada kadang-kadang su'udzon kepada Allah. Janji Allah benar apa enggak? Karena enggak sabar akhirnya bermaksiat. Walaupun bermaksiat karena kecintaan Allah, antum masih dikasih derajat. Itu doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolim. Harus minta maaf, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bahkan manusia seperti kemarin as-sabirin, tidak punya kesabaran. As-sadiqin, tidak pernah membenarkan janji-janji Allah. Al-qanitin, bahkan tidak melambari keinginannya dengan tirakat-tirakat atau dengan ubudiyah-ubudiyah. Al-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwan fiddin rahmakumullah, sehingga wirid-wirid ini akan terasa lezat. Wirid-wirid ini akan terasa nikmat saat ini sesuai dengan ahwalul qalb. Walaupun bukan berarti saat itu tidak wirid ke tempat yang lain, tidak, subhanallah kita baca, alhamdulillah kita baca, Allahu akbar kita baca, tapi pada kondisi-kondisi tertentu ahwal qalb kita itu kadang-kadang mendapatkan sinaman-sinaman tertentu. Sebagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana innana dzalamna anfusana faghfir lana warhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian doa yang dari Rasulullah, ya Allah, inni rabbana inni dzalamtu nafsi dzulman katsira faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Inilah ikhwan fiddin rahmakumullah, beberapa hal seorang hufat perlu mengasah ini agar supaya batinnya tajam, hatinya menjadi bening. Tapi saya wirid satu tahun ini kok tetap aja hambar. Berarti dosanya luwih akeh lagi. Dosanya berarti lebih banyak. Terus dihantam. Nanti dampaknya itu bisa jadi 5 tahun lagi. Begitu juga maksiat. Maka ulama salaf mengatakan saya terhalang qiyamul lail selama 2 tahun. Karena maksiat saya 2 tahun yang telah lalu. Itu kan penyakit biasanya ada dampak di endingnya. Ada penyakit itu baru menjangkit 5 tahun berikutnya, 15 tahun berikutnya. Waliyadu billah, Allahumma syfina, Allahumma afina, ya arhamar rahimin. Jadi itu terus mulai sekarang marhalah antum adalah marhalah terus mentazkiyatun nufus, banyak berbuat zikir, banyak tilawatul Quran. Andaikan ada luka-luka itu terus sembuhkan sampai betul-betul tidak berbekas. Dan 5 tahun yang akan datang kita baru merasakan taladud fi dzikr, taladud fi tilawatil Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilahi, ya mu'in, ya